Anissa Rahma, lanjut kembali. Oh, kita lanjut. Abang Zamhuri merupakan orang tua dari Mas Yudhistira, okay. Mempelai putra Anissa Rahma Mau Nata. Kayaknya mau ditemukan ya. Thank you. kasih banyak buat Abah Jamhuri, luar biasa tensinya.